السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan berkah kepada kita semua, termasuk di antara sebab kebahagiaan dalam rumah tangga. Hendaknya seorang lelaki, seorang suami menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, yang mengarahkan istrinya, demikian pula anak-anaknya. Sebab inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lelaki adalah pemimpin dalam rumah tangga, yang membimbing, mengarahkan kepada kebenaran. Dalam surah An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa' bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Kaum lelaki adalah pemimpin terhadap kaum wanita dengan keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sebagian mereka terhadap yang lainnya, dan karena mereka yang memberi nafkah dari harta-harta mereka. Kepemimpinan seorang lelaki dalam rumah tangga ini termasuk di antara kebaikan Islam, keindahan Islam, dan kesempurnaan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kaum muslimin. Diterangkan oleh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, menjelaskan ayat ini, yukhbiru Allah ta'ala anna ar-rijala qawwamuna 'ala an-nisa'. Allah azza wa jalla mengabarkan bahwa lelaki adalah pemimpin para wanita. Ay qawwamuna 'alayhinna bi ilzamihinna bi huquqillahi ta'ala. Yaitu mereka adalah pemimpin yang mengarahkan para wanita, yang membimbing para wanita untuk menegakkan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal muhafazati ala faraidih, dengan senantiasa menjaga dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya. Wa kaffihinna 'anil mafasidi, dan mencegah mereka dari kerusakan-kerusakan. والرجال عليهم أن يلزمهن بذلك, dan wajib bagi kaum lelaki untuk mengarahkan mereka sehingga mereka menjalankan perintah dan menjauhkan diri dari sebab-sebab kerusakan. وقوامون عليهن أيضا بالإنفاق عليهن والكسوة والمسكن, dan kaum lelaki juga pemimpin terhadap para wanita dalam hal memberi nafkah, memberi pakaian, dan memberi tempat tinggal. Jadi kaum lelaki, mereka bertanggung jawab untuk mengarahkan keluarganya kepada kebaikan, mencegah mereka dari hal-hal yang dapat menjerumuskan mereka kepada neraka jahannam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. وَالْرَجُلُ رَعِنْ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا. Seorang lelaki adalah pemimpin di tengah-tengah keluarganya. Dan dia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Demikian pula halnya seorang wanita pemimpin di rumah suaminya yang mendidik, membimbing anak-anaknya, dan dia pun bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinannya. Dari sini menjelaskan kepada kita kewajiban seorang lelaki yang harus mengarahkan keluarganya kepada kebaikan, kepada ketakwaan. Dan ini tanggung jawab yang besar, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Apabila seorang suami, seorang kepala rumah tangga, tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang pemimpin, maka dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyyah yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Tidaklah seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala mempercayakan kepadanya untuk memimpin rakyatnya. Yang dimaksud ra'iyyah meskipun satu orang, masing-masing memiliki rakyat. Pemimpin rumah tangga, rakyatnya adalah istrinya, anak-anaknya. Pemimpin negara, rakyatnya adalah penduduk negerinya, dan begitu seterusnya. Maka seorang hamba yang diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus rakyatnya, mengurus keluarganya, lalu kemudian dia meninggal dalam keadaan dia berkhianat kepada keluarganya tersebut, tidak menunaikan kewajibannya, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya al-jannah. Mengharamkan baginya al-jannah. Suami yang tidak mendidik istrinya, suami yang tidak mengarahkan anak-anaknya kepada kebaikan, maka dia ghasyun. Dia telah menipu keluarganya. Dia telah berkhianat kepada keluarganya. Dan itu akibatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harramallahu alaihil jannah. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya al-jannah. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara sebab kebahagiaan dalam rumah tangga, hendaknya rumah tangga tersebut senantiasa dibangun rasa cinta dan kasih sayang. Seorang lelaki cinta kepada suami. Demikian pula seorang lelaki cinta kepada istrinya dan istri cinta kepada suaminya. Orang tua yang cinta kepada anak-anaknya. Demikian pula anak-anak yang cinta kepada orang tuanya. Ini akan melahirkan sakinah, ketenangan dalam kehidupan rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla menciptakan dari diri-diri kalian makhluk yang berpasang-pasangan, suami istri, sehingga kalian membina sakinah, ketenangan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. kasih sayang harus ditumbuhkan di tengah-tengah keluarga. Tanpa mawaddah, tanpa rahmah, maka rumah tangga itu tidak akan terjalin dengan baik. Tidak akan tercipta kerukunan, ketentraman. Dan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, termasuk di antara yang akan mendatangkan rasa cinta dan kasih sayang di tengah-tengah keluarga, apabila masing-masing membina kesalehan, menjadi suami yang saleh dan menjadi istri yang salihah. Dan bukanlah termasuk ciri-ciri seorang wanita yang salihah adalah yang tidak pernah berbuat kesalahan. Tidak sama sekali. Namanya seorang manusia, seorang wanita tidak luput dari kekeliruan. Tidak luput dari kesalahan. Kadang-kadang seorang kurang dalam menunaikan kewajibannya kepada Allah. Kadang-kadang seorang kurang dalam menunaikan kewajibannya sebagai istri kepada suaminya. Maka diharuskan bersabar. Bersabar menghadapi kekurangan tersebut. Tidak ada wanita yang sempurna. Oleh karena itu, seorang suami ketika melihat kekurangan yang ada pada istrinya, hendaknya dia berusaha untuk melihat kelebihan-kelebihan dan keutamaan yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katsira." Dan hendaknya kalian bergaul dengan istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang baik. Apabila kalian membenci pada istri kalian sesuatu, maka boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan yang banyak padanya dalam hal-hal yang lain. Tidak ada wanita yang sempurna. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minah wa la yubghid mu'minun mu'minah in kariya minha khuluqan radhiya minha akhar. Jangan sekali-kali seorang mukmin membenci wanita mukminah. Jangan sekali-kali seorang suami membenci istrinya yang mukminah. Apabila dia melihat ada akhlak yang dia tidak senang, maka dia akan menyenangi hal-hal yang lainnya. Jadi bukan persyaratan istri salihah adalah istri yang tidak pernah berbuat salah. Ini tidak benar yang demikian. Namun seorang berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang terjatuh dalam kesalahan, kadang-kadang terjatuh dalam kekeliruan, maka seorang suami harus berpandai-pandai untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Bukan menjadikan kesalahan itu dijadikan sebagai langkah untuk berbuat zalim kepada keluarganya, berbuat zalim kepada istrinya. Tidak diperbolehkan. Nah, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah wanita terbaik, ummahatul mu'minin. Namun kadang-kadang keliru. Kadang-kadang disebabkan karena sifat kecemburuan. Menyebabkan seorang wanita mungkin melakukan kesalahan, kekeliruan. Maka seorang suami harus berlapang dada. Seorang suami harus bersabar menghadapi kekeliruan-kekeliruan tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, di antara anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Hati-hati kalian terhadap mereka. Jadi musuh. Diterangkan oleh para ulama tafsir, seseorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu istrinya, anak-anaknya membujuknya agar tidak berangkat berjihad. Mereka mengatakan, engkau tinggalkan kami, lalu siapa yang mengurusi kami? Engkau berangkat berjihad, lalu siapa yang akan mengurusi kami? Siapa yang akan memberi makan kami? Apakah engkau enggak merasa kasihan kepada kami? Akhirnya sahabat ini membatalkan niatnya berangkat berjihad karena istrinya, karena anak-anaknya. Maka turun teguran dari Allah Subhanahu wa taala, di antara istri kalian, di antara anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Hati-hati kalian terhadap mereka. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di antara istri, di antara anak itu ada yang menjadi musuh, bukan berarti kita memerangi mereka. Bukan berarti kita memukul mereka. Kalian ini adalah musuh-musuh Allah, lalu dipukul semua. Bukan itu yang dimaksud. Oleh karena itu setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Apabila kalian senantiasa memaafkan, kalian senantiasa mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Karena begitulah manusia. Meskipun dia berusaha untuk selalu berjalan di atas ketaatan, kadang-kadang keliru. Di sinilah tugas seorang suami. Memperbaiki dengan cara yang baik, mengarahkan, mengingatkan dengan kebaikan, dengan cara yang ma'ruf. Ya. Sebab seorang wanita yang salihah, ketika diingatkan, dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan segera tersadarkan untuk kembali kepada kebaikan. Kadang-kadang seseorang keliru karena sifat kecemburuannya terhadap yang lainnya menyebabkan dia melakukan kesalahan. Aisyah radhiyallahu anha, ummul mu'minin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika beliau menjelek-jelekkan Sofiyah, madunya, Sofiyah bintu Huyai radhiyallahu anha, di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hasbuka min Sofiyah annaha kada wa kada. Wahai Rasulullah, cukuplah, Sofiyah itu kan begini dan begini. Maksudnya Sofiyah itu orangnya pendek. Ini saja. Itu kan ghibah. Menceritakan keburukan madunya. Hanya ini yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Di sini Aisyah radhiyallahu ta'ala anha melakukan kesalahan. Apa reaksi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga? Bukannya karena kecintaan Rasulullah kepada Aisyah menghalangi beliau untuk mengingkari kemungkaran, membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh Aisyah. Kata beliau, ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Wahai Aisyah, engkau telah mengucapkan sebuah kalimat yang kalau kalimat ini, kalau seandainya kalimat ini memiliki bau, lalu dicampur dengan air laut, maka seluruh air laut itu akan tercemar. Kalau seandainya kalimat ini memiliki bau. Artinya besar sekali yang diucapkan oleh Aisyah. Padahal dia hanya mengucapkan kalimat ini. Mengatakan Sofiyah itu orangnya pendek. Lalu bandingkan dengan para wanita, para ummahat, yang kalau bertemu antara satu dengan yang lainnya, tahunya hanya bercerita. Menceritakan orang lain, mengghibah orang lain. Di sini peran suami ketika dia mengetahui istrinya mengghibah, menceritakan orang lain, tegur. Jangan kamu mengatakan seperti itu. Bertakwa kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah tugas kepemimpinan seorang lelaki. Jangan karena kecintaannya kepada wanita atau istrinya melakukan kesalahan, semakin bertambah kesalahannya disebabkan karena ulah suaminya. Istrinya mengghibah, suaminya nongkrong di situ, ikut mendengarkan ghibahan dari istrinya. Oh begitu ya. Oh iya, istrinya fulana itu kok begini, begitu dicerita. Oh iya begitu ya. Didengarkan. ya, bahkan ikut nimbrung di situ, bukannya menasehati, mestinya diarahkan kepada kebaikan. Maka ini ma'asyarul ikhwan rahimakumullah. Ya. Jadi yang perlu kita perhatikan bahwa tidak ada yang namanya wanita sempurna yang tidak pernah berbuat kesalahan. Sebagaimana kita juga mengakui kita selalu melakukan kesalahan. Kita selalu melakukan kekeliruan. Ya. Jangan sampai kita mengatakan kepada istri kita, kok kamu tidak seperti Khadijah bintu Khuwailid. Kamu tidak seperti Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq. Sementara kita tidak bisa seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengharapkan istri sempurna sementara kita banyak kekurangan. Harus saling memahami. Saling menasihati, mengarahkan kepada kebaikan. Apabila sifat dominasi seorang wanita itu kesolehannya, ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita harus menjaganya, memeliharanya, mengarahkannya kepada kebaikan. Karena itu termasuk bagian dari kebahagiaan kehidupan dalam rumah tangga kita. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Muslim mengatakan, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia itu adalah perhiasan, sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad Ibn Hibban Al-Hakim Al-Bazzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Arba'un min as-sa'adah: al-mar'atu salihah, wal maskanul wasi', wal jaru salih, wal markabul hani, wa arba'un min asy-syaqawah: al jaru su wal mar'atu su, wal maskanu dhayyiq wal markabu su." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, empat hal dari kebahagiaan kehidupan ini: wanita salihah. Ini bahagian dari kebahagiaan. Tempat tinggal yang lapang. Tetangga yang saleh. Dan kendaraan yang al-hani. Kendaraan yang nyaman. Dan empat hal termasuk kesengsaraan. Kesengsaraan hidup di dunia. Al-jarusu, memiliki tetangga yang jelek, yang buruk. Kita ingin sholat, dia putar musik. Kita ingin tenang dengan ibadah, dia sibuk dengan kemaksiatan. Wal mar'atu su, wanita yang tidak saleh, yang buruk, yang gemar melakukan kemaksiatan, yang suka mengingkari suaminya, selalu mencari kesalahan-kesalahan suaminya. Wal maskanu dhayyiq, dan tempat tinggal yang sempit. Wal markabu su, dan kendaraan yang sulit diatur. Kalau dahulu kendaraannya kan unta atau himar, keledai. Kendaraan yang buruk itu adalah kendaraan yang susah diarahkan. Ya, mau dibelokkan ke kanan dia enggak mau. Ada kendaraan yang seperti ini. Ya, kalau sekarang yang kendaraan yang sering macet gitu. Hah? Bensinnya sering ada campurannya. Campur dorong. Nah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang kebahagiaan, di antaranya adalah wanita salihah. Dalam riwayat yang lain disebutkan tentang siapa wanita salihah itu. Diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Taraha tu'jibuka," ketika engkau melihatnya, maka dia membuat engkau senang kepadanya. Ketika engkau melihatnya, maka dia membuat engkau senang kepadanya. Karena kebagusan akhlaknya. Karena kepandaiannya dalam mengurusi suaminya. وَتَغِيبُ فَتَأْمَنَهَا عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِكِ. Dan ketika engkau tidak sedang berada di dekatnya, maka dia senantiasa menjaga kehormatan suaminya. Menjaga kehormatan dirinya. demikian pula harta suaminya. Ini wanita yang salihah, yang menegakkan kewajibannya kepada Allah dan senantiasa taat kepada suaminya selama bukan dalam hal-hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Ibn Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat wanita-wanita yang salihah. Kata beliau, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil janna min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang wanita menegakkan salat lima waktu dan berpuasa di bulan Ramadan dan senantiasa memelihara kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka pada yaumul qiyamah akan dikatakan kepadanya, "Masuklah kamu ke dalam jannah dari pintu mana saja yang kau kehendaki." Luar biasa besar keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang wanita salihah. Ya, sebaliknya wanita yang buruk, buruk akhlaknya, tidak taat kepada Allah, suka mengingkari kebaikan-kebaikan suami, ini bagian dari kesengsaraan hidup yang kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung diri dari istri yang seperti ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabarani dalam kitabnya Ad-Du'a dari hadis Abu Hurairah, kata beliau, "Kana min du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," termasuk di antara doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Allahumma inni a'udzu bika min jari su'." Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari tetangga yang jelek, dari tetangga yang buruk. "Wa min zaujin tusyayyibuni qabla al-masyib," dan dari istri yang telah membuat aku beruban sebelum tiba masa beruban. Aku berlindung diri kepadamu ya Allah dari pasangan. Kalau yang berdoa laki-laki berarti istri. Kalau yang berdoa perempuan berarti suami. Aku berlindung diri kepadamu dari istri yang telah membuat aku beruban sebelum tiba masa beruban. Apa maksudnya ini? Selalu bikin masalah. Selalu membuat suaminya berpikir. Sehingga semestinya dia beruban usia 45 tahun. Usia 30 tahun sudah muncul uban di kepalanya. Kenapa? Sulit mencari solusi menghadapi istrinya. Istri yang telah membuatnya beruban sebelum tiba waktu beruban. "Wa min waladin yakunu alayya rabba," dan aku berlindung diri kepadamu ya Allah dari anak yang menjadi tuanku. Anak yang memerintah orang tuanya. Anak yang memimpin orang tuanya. Sehingga orang tuanya seperti budak oleh anaknya. Maksudnya kedurhakaan anak-anak kepada orang tua. "Wa min malin yakunu alayya azaban," dan aku berlindung diri kepadamu dari harta yang harta itu menjadi siksaan bagiku. Jadi tidak selamanya harta itu membuat nikmat, merasa tenang. Tidak. Bahkan bisa menjadi siksaan. Semakin banyak hartanya, semakin pusing dia menjaga dan memelihara hartanya. "Wa min khalilin makirin aynuhu tarani wa qalbuhu yar'ani. In ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayyi'atan adha'aha." Dan aku berlindung diri kepadamu ya Allah dari teman pembuat makar. Jadi kadang-kadang ada teman suka membuat makar kepada temannya sendiri. Matanya melihatku, tapi hatinya sedang mengawasiku. Jadi matanya kelihatan baik, kaif halak, bikhair, masya Allah. Tapi hatinya, kapan ada kesempatan untuk mencelakakan orang ini, dia akan melakukannya. Nah, apabila dia melihat kebaikan temannya, maka dikubur. Tidak diceritakan. Tidak dipuji. Namun ketika melihat kesalahan temannya, langsung disebarkan. Ini Khalil Makir. Ini teman pembuat makar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung diri dari orang-orang yang semacam ini. Apa saja? Tetangga buruk. Apa lagi? Istri yang menambah-nambah uban di kepala. Apa lagi? Anak. Anak yang durhaka kepada orang tuanya. Hah? Apalagi harta yang menyiksa pemiliknya. Yang kelima apa? Teman pembuat makar. Khalil Makir. Teman pembuat makar. Jadi, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Apabila kita memahami tugas kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga, maka bergaullah mereka dengan cara yang ma'ruf. Dengan istri. Arahkan mereka kepada kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asyiruhunna bil ma'ruf. Bergaullah kalian dengan istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Diterangkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah ayat ini, beliau mengatakan, ay 'ala ma amara Allah bihi min husnil mu'asyarah. والمراد بهذا الأمر في الأغلب الأزواج. Yang dimaksud firman Allah, bergaullah dengan mereka dengan cara yang ma'ruf, yaitu apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik dalam pergaulan. Dan biasanya yang dimaksud di sini adalah perintah kepada suami-suami untuk berbuat baik kepada istrinya. Wa tadkhulu fihi az-zawjat kama fil ayatil ukhra. Namun di dalam ayat yang lain juga termasuk di dalamnya istri-istri hendaknya mereka berbuat baik pula kepada suaminya. Wa dzalika tawfiyatu haqqiha min al-mahri wan nafaqah. Yaitu dengan cara suami menunaikan hak istrinya dengan memberikan kepadanya mahar. Apabila sudah ditetapkan mahar, berikan kepadanya. Wan nafkah, belikan kepadanya nafkah, nafkah yang mencukupi kebutuhannya. Jangan menelantarkan keluarga, membiarkan mereka tanpa nafkah, karena itu termasuk di antara dosa besar. Kafa bil mar'i ithman ay yudhayya man yaqut. Cukuplah seorang itu dikatakan berdosa ketika dia menelantarkan orang yang wajib dia nafkahi. Wa alla ya'basa fi wajhiha bighairi dhanbin. Termasuk di antara cara yang ma'ruf dalam bergaul dengan istri, jangan sekali-kali dia bermuka masam. Bermuka kecut di depan wajah istrinya tanpa istrinya melakukan kesalahan. Apabila istri itu telah berusaha berbuat kebaikan, jangan sekali-kali membalasnya dengan wajah kecut. Bermuka masam tanpa senyum, ya. Wa ayyakuna muntaliqan fil qaul, hendaknya dalam ucapan ketika dia berbicara dengan keluarganya, muntaliqan, yakni menjadi seorang yang suka berbicara dengan keluarganya. Istri itu kalau diajak ngobrol senang. Dan itu bahagian dari al-mu'asyarah bil ma'ruf. Bergaul dengan cara yang baik. Selama kalimat-kalimat tersebut tidak mengandung dosa. La fadhdan wala ghalidhan. Jangan menjadi orang yang keras, jangan menjadi orang yang kasar. Wala mudhhiran mailan ila ghairiha. Jangan menampakkan kecondongan kamu kepada istri yang lain kalau ada. Ya. Jangan di depan istri pun, saya lebih cinta kepada fulana. Jangan. Nah, ini cara bergaulan dengan cara yang ma'ruf yang disebutkan oleh Qurtubi rahimahullah. Jadi diperhatikan poin-poin yang disebutkan oleh beliau. Maharnya tunaikan. Nafkah, perhatikan nafkahnya. Jangan sampai dia kurang dalam hal kebutuhan nafkah sehari-hari. Terkadang dia juga membutuhkan pakaian. Jangan kita terus yang membeli baju baru, lalu kemudian dibiarkan istrinya baju 2 tahun yang lalu masih dikenakan tanpa ada penggantinya. Ya, bajumu masih bagus. Itu resletingnya aja belum rusak. Padahal sudah 2 tahun yang lalu dia memakainya. Sian. Nah, sementara kamu beli sirwal, beli jubah, Masya Allah. Gonta-ganti pakaian. Ini bukan cara yang ma'ruf. Antut'imaha idha ta'imt, wa taksuaha idha kasait. Engkau memberi makan kepadanya ketika engkau sedang makan. Engkau memberikan pakaian kepadanya ketika engkau juga berpakaian. Wa alla ya'basa fi wajhiha bighairi dhanbin. Jangan dia bermuka masam di hadapan wajahnya tanpa istri itu melakukan kesalahan. Ada sebagian suami kalau di luar bergaul dengan orang lain, Masya Allah, pandai membuat orang itu tertawa, pandai membuat lucu di depan orang, ya. Orang senang bergaul dengannya karena orangnya lepas. Tapi begitu masuk ke dalam rumahnya, tiba-tiba berubah. Keluarganya menganggapnya seperti monster. Hah? Ketakutan. Senyuman pun tidak. Masuk ke dalam rumah, wajahnya, ya, cemberutnya luar biasa. Untuk tersenyum di hadapan istrinya itu sulitnya luar biasa. Ada yang seperti ini. Ya. Oleh karena itu para ulama membahasnya. Karena ada model manusia seperti ini. Kalau di luar Masya Allah kelihatan pergaulannya baik sekali. Tapi begitu dia bersama dengan keluarganya, istrinya, anak-anaknya menganggap dia seperti teroris yang masuk ke dalam rumah. Ya, ketakutan. Ketakutan. Sebagian itu menganggap apabila suami tidak ada di rumah itu lebih baik daripada dia muncul dalam rumahnya. Lebih merasa tenang kalau suami itu tidak sedang berada di rumahnya. Ini menunjukkan bahwa telah terjadi kesalahan. Sebagai pemimpin rumah tangga, jangan dia berbuat semena-mena. Jangan dia berbuat seenaknya. Membuat rumah tangga itu menjadi sengsara hidupnya. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kita. Beliau mengatakan, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik dari kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Sehingga ketika seorang itu berbuat baik kepada orang lain di luar rumahnya, seharusnya dia lebih baik lagi kepada keluarganya dalam rumahnya. Orang terbaik dari kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Jangan berbuat baik di luar rumah sementara di dalam rumah dia tidak memberikan kebaikan, ketentraman, kebahagiaan di tengah-tengah rumah tangganya. Jangan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Inni uhibbu an atazayyana lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana lil mar'ah." Karena Allah Ta'ala yaqul wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya aku senang aku berhias untuk istriku sebagaimana istriku berhias untukku. Aku senang aku berhias untuk istriku sebagaimana istriku berhias untukku. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan bagi mereka para wanita juga berhak mendapatkan kebaikan sebagaimana suami pun mendapatkan kebaikan yang sama dari istrinya. Ya. Jangan istrinya kita senang, istri itu selalu berhias untuk kita. Sementara kita masa bodoh. Ya? Tidak pernah berhias. kepada istrinya. Ya. Ini juga merupakan kesalahan. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hendaknya kita mengambil contoh dan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita selalu menyalahkan istri. Oh, ini karena istri begini, istri begini, istri begitu. Lalu kemudian kita tidak mengembalikan kepada diri kita, mengoreksi diri kita. Mungkin saja kesalahan istri disebabkan karena apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Mungkin ada kesalahan yang pernah kita lakukan. Mungkin ada kekeliruan yang kita ucapkan. Ya, kata-kata yang tidak sepantasnya yang menyebabkan ketersinggungan. Mungkin itu merupakan kesalahan. Naam. Sampaikan dengan cara yang hikmah. Sampaikan ucapan-ucapan dengan cara yang bisa diterima oleh seorang wanita. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kadang-kadang seorang suami menginginkan sesuatu. Menginginkan untuk melakukan sesuatu. Namun dia tidak pandai bagaimana cara menyampaikan hal itu kepada keluarganya. Akhirnya kemudian muncullah kekisruhan dalam rumah tangga. Misalnya, biasanya yang santer sekarang ini masalah poligami. Namanya suami mungkin punya keinginan untuk berpoligami, untuk menikah lagi. Ya. Keinginan ini tidak mampu disalurkan dengan cara yang baik ketika dia menyampaikan kepada istrinya. Yang semestinya dia berusaha memahamkan dengan cara yang hikmah, cara yang baik. Ya. Namun yang terjadi tidak demikian. Kadang-kadang sebagian suami karena ingin berpoligami, tiap hari yang dibahas adalah poligami, poligami, poligami. Namanya istri yang punya sifat kecemburuan itu jelas. Itu adalah hal yang wajar. Namun jangan kemudian kita menceritakan sesuatu yang menyebabkan istri itu semakin benci kepada syariat tersebut. Namun sampaikan dengan cara yang hikmah. Sampaikan dengan cara yang menjadikan seorang wanita tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau tidak memungkinkan hari ini, mungkin besok, sampaikan dengan cara yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hatinya. Ya. Bersabar menghadapi hal tersebut. Demikian pula sebaliknya. Seorang istri harus berlapang dada menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketika seorang suami akan melakukan sesuatu amalan yang amalan ini jelas sekali hukumnya dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian kita mengeluarkan sikap-sikap yang tidak sepantasnya, yang waliyadzubillah dikhawatirkan munculnya kebencian, munculnya pengingkaran, dapat menyebabkan kekufuran dan murtad dari Islam. Jangan disangka bahwa permasalahan poligami seorang ketika membencinya, ketika mengingkarinya, menyebabkan dia tidak keluar dari Islam. Membenci syariat Allah Subhanahu wa taala. Membenci poligami berarti dia membenci firman Allah Subhanahu wa taala yang menganjurkan itu. Fankihu ma tawalakum minan nisa. Mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita yang salihah. 2, 3, 4. Bahkan itu hukum asal pernikahan. Fa illam ta'dilu fawahidah. Apabila kalian tidak mampu berbuat adil, baru satu. Apabila kalian tidak mampu berbuat adil, baru satu. Nikah alternatif. Ya. Jadi alternatif kalau enggak bisa 2, satu aja kalau enggak mampu berbuat adil. Itu solusi akhir. Ya. Itu perintah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan tazawwaj fa inna khaira hadhihi al-umma aktsaruha nisa. Menikahlah kamu, sesungguhnya sebaik-baik manusia umat ini yang paling banyak istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa istri? Beliau manusia terbaik umat ini. Nah. Maka ini jelas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian seorang dipengaruhi dengan pemikiran barat, pemikiran orientalis. Ya. Akhirnya dia terpengaruh dengan ucapan fulana, ucapan allana. Pengaruh dari wanita-wanita yang lain yang tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyebabkan dia benci dengan syariat tersebut. Kadang-kadang dibahasakan dengan bahasa yang lain. Saya tidak membenci syariat ini. Saya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingkari satu syariat yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sampai kadang-kadang ada yang memboikot suaminya. Ya. Karena masalah-masalah tertentu. Apakah masalah poligami atau yang lainnya. Memboikot suaminya. Sudah, kamu jangan sentuh saya lagi. Hah? Apa masalahnya? Tidak ada hak bagi seorang istri untuk melarang suaminya menyentuh dirinya. Sebagai faedah, saya ingin membacakan fatwa dari Al-Allamah Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Pertanyaan yang berasal dari Maghrib, Maroko. Hal yajuzu an ahjura zawji indama yahduthu bainana su'u tafahum? Apakah boleh saya memboikot suami saya ketika terjadi kesalahpahaman di antara kami? Wa maqsudi min al-hajr adamul kalam ma'ahu. Maksud saya memboikotnya, tidak ingin berbicara dengannya. Wa amna'uhu min lamsi, dan aku mencegahnya untuk menyentuhku. Ini banyak dilakukan para wanita ini. Ya, kalau dia merasa sedang kurang baik dengan suaminya, sudah. Tidak ada ucapan. Tidak ada pembicaraan. Bahkan disentuh pun tidak mau. Ya. Suaminya menyentuh lengannya, langsung ditepis. Gitu. Nah, antum pada ketawa berarti ya mengalaminya. Ya. Nah, berarti ini pertanyaan penting. Lebih penting lagi untuk mengetahui jawabannya. Kata Syekh Hafizahullah, miskina. Ini wanita kasihan yang seperti ini. Limadha ya binti? Kenapa begitu wahai anak perempuanku, kata beliau. Kenapa seperti itu? Ma alimna anna imra'atan fa'alat min nisa'is sahabah wala man ba'dahum annaha sana'at mithla hadha as-sani'. Kami tidak mengetahui ada wanita dari wanitanya para sahabat yang melakukan perbuatan ini. Tidak pula setelah mereka. Wa khairu ma usika bihi anti wa zawjuki wallahu min wara'il qasd yajibu ala kulli wahidin minkum al-i'tiqadul jazim bi anna sahibahu amanatun fi 'unuqihi. Dan yang terbaik yang aku wasiatkan untuk kamu dan demikian pula suamimu. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui niat kita. Wajib bagi setiap kalian berdua wahai suami istri berkeyakinan dengan keyakinan yang teguh bahwa sesungguhnya pendampingnya itu merupakan amanah di pundaknya. Amanah. Yajibu alaihi ayyuaddiya huquqahu tammatan. Wajib baginya untuk menunaikan hak-haknya dengan sempurna. Wala ya'tadi alaihi bibaksi haqqi. Jangan dia berbuat zalim kepadanya. Melampaui batas kepadanya dengan mengurangi haknya. Karena itu adalah haknya, maka dia berhak melakukan. Ini yang pertama. Jangan sampai seorang melakukan pelanggaran syariat. Yang kedua, usikuma bittasamuh wal afu. Amma yabduru min ahadikuma min taksir. Aku wasiatkan kalian berdua untuk saling memaafkan. Dari hal-hal yang merupakan kekurangan yang muncul dari kalian, kekeliruan. Fa idza qasaratil mar'atu fayunsah zawjuha bil afu. Apabila istrinya melakukan kekeliruan, maka dinasihati suaminya untuk memaafkan istrinya semampu dia. Wa idza qasara ar-rajul tunsahul mar'a bi annaha ta'fu. Dan apabila suaminya melakukan kekeliruan, maka istrinya dinasihati untuk senantiasa memaafkan suaminya. Fal kamalu lillah. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. fa iyyakuma iyyakuma antu anti wa zaujuki min nazaghati syaitan. Maka hati-hati kalian berdua wahai suami istri dari tipu daya syaitan. Dan aku ingatkan kalian dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan innas syaitana yanzagu bainahum innas syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka hendaknya mengucapkan kalimat-kalimat yang terbaik. Sesungguhnya syaitan berusaha untuk menggoda di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Maka ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, nasihat yang penting sekali yang harus kita perhatikan baik dari suami, demikian pula dari pihak istri. Maka saya kira ini yang penting untuk kami sampaikan dari hal-hal yang menjadi sebab tumbuhnya kasih sayang, kebahagiaan, ketenteraman, keluarga sakinah, mawaddatun warahmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian dan mengarahkan kita kepada kebaikan, mengokohkan hati-hati kita untuk senantiasa berjalan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bolehkah seorang nifas, yakni wanita yang mengalami nifas, haid, junub, berhadas, untuk membaca atau menghafal Al-Quran atau hadis? Bolehkah berdoa sebelum tidur bagi wanita haid, nifas, dengan doa ayat kursi atau dua ayat terakhir Al-Baqarah? Dari pertanyaan ini ada beberapa permasalahan yang penting untuk kita bahas. Yang pertama, dalam hal membaca hadis atau menghafal hadis, tidak ada persyaratan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana seorang yang membaca hadis atau menghafal hadis harus dalam keadaan suci. Jadi meskipun dalam keadaan berhadas tidak mengapa insyaallah taala. Hanya saja dari perbuatan sebagian para ulama ussalaf yang memuliakan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka berusaha untuk menghadiri majlis hadis atau membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang terbaik, seperti Imam Malik rahimahullah. Apabila beliau akan menghadiri majlis hadis, beliau akan membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berhias. Beliau mandi, memakai pakaian yang bagus, memakai wangi-wangian, karena beliau membaca hadis seakan-akan beliau menghadiri majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak ada syarat. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan membaca Al-Quran bagi wanita haid, demikian pula wanita yang dalam keadaan junub, atau laki-laki yang dalam keadaan junub atau berhadas. Tidak ada hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang wanita yang sedang haid atau junub membaca Al-Qur'anul Karim. Hadis yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam tentang larangan membaca Al-Qur'an bagi wanita haid atau junub adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Kemudian yang ketiga, adapun menyentuh mushaf, adapun menyentuh mushaf Al-Quran Karim, maka tidak diperbolehkan seorang yang dalam keadaan berhadas menyentuh mushaf Al-Quran tanpa penghalang. Ini pendapat yang sahih dari pendapat para ulama. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali al-mutahharun. Orang-orang yang disucikan atau makhluk-makhluk yang disucikan. Di antara tafsir para ulama bahwa yang dimaksud adalah para malaikat tidak menyentuh Al-Quran Karim yang terdapat di dalam Allahul Mahfuz kecuali para malaikat. Kata para ulama seperti Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah, kalaulah Al-Quran Karim yang ada di Allahul Mahfuz tidak disentuh kecuali makhluk yang suci yaitu malaikat, maka sepantasnya mushaf Al-Quran Karim yang ada di dunia tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci dan tidak sedang berhadas. Dan ini dikuatkan dengan tafsir para sahabat. Telah datang penafsiran dari Salman Al-Farisi. Demikian pula dari Ibn Umar. Bahwa mereka melarang seorang menyentuh mushaf apabila dalam keadaan berhadas. Apabila dalam keadaan berhadas. Demikian pula hadis Nabi SAW. La yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali tahir. Dan tahir di sini yang dimaksud adalah tahir secara umum, suci dari hadas. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Adapun seorang berdoa sebelum tidur membaca ayat kursi atau dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah bagi wanita haid dan nifas, tidak mengapa. Doa ini sifatnya umum, siapa saja boleh melakukannya. Baik yang berhadas atau wanita yang sedang haid atau tidak. Bagaimana hukumnya seorang istri yang ketika marah akibat kesalahan suaminya, tatkala suaminya mengajak berbicara, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Apakah hal ini boleh bagi seorang istri? Nah itu jawabannya sudah tadi. Kelihatannya pertanyaan ini ditulis sebelum mendengarkan jawaban yang tadi. Ya. Dan perlu diketahui wahai wanita muslimah bahwa ketika seorang telah berstatus sebagai istri, maka dia kedudukannya seperti budak kepada tuannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau amartu ahadan ayyasjuda li ahdin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li'idhami haqqihi 'alayha." Kalau seandainya boleh aku perintahkan seorang sujud kepada yang lain, aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Karena begitu besarnya hak suami yang harus ditunaikan oleh istri. Ya, ini harus difahami. Begitu besarnya hak suami yang harus ditunaikan oleh istri. Oleh karena itu resiko Anda menikah. Kenapa Anda bersiap menjadi seorang istri? Nah, karena memang besar resikonya. Menjadi seorang istri besar keutamaannya. Namun ketika seorang melalaikan haknya, besar pula tanggung jawab dan akibatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya sujud saja dibolehkan, akan diperintahkan sujud itu. Ya. Apakah mungkin dari hadis ini memungkinkan bagi seorang wanita untuk memboikot suaminya, tidak mengajak bicara suaminya? Sujud aja diperintahkan kalau seandainya bisa. Ya, maka tidak diperbolehkan sama sekali seorang wanita memboikot suaminya tanpa ucapan, tanpa pembicaraan. Naam, ada seorang wanita datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Adzatu zaujin anti?" Apakah engkau memiliki suami? Dia mengatakan iya. Lalu Nabi bertanya kepadanya, bagaimana kedudukan dirimu dari suamimu? Dia mengatakan, la aluhu illa ma ajaztu an. Aku tidak pernah merasa kurang dalam memberikan pelayanan kepadanya kecuali sesuatu yang memang aku sudah tidak mampu melakukannya. Masya Allah. Ini wanita salihah. Aku tidak pernah kurang dalam memberikan khidmah pelayanan kepadanya kecuali sesuatu yang memang aku tidak mampu melakukannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruk." Perhatikan di mana kedudukan dirimu dari suamimu. Sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Ya, ini yang dapat menyebabkan engkau masuk ke dalam surga, namun dapat pula menyebabkan engkau dilemparkan ke dalam neraka. Apakah setiap kali berdoa disyariatkan mengangkat tangan seperti selesai berwudu, masuk dan keluar WC, masuk keluar masjid? Tidak. Ada doa-doa yang dianjurkan mengangkat tangan, ada pula doa-doa yang tidak diriwayatkan dari Nabi AS, anjuran mengangkat kedua tangan. Dan ini pembahasan yang cukup panjang, namun kesimpulannya wallahu ta'ala alam, bahwa perlu diketahui bahwa tidak semua doa harus mengangkat tangan. Oleh karena itu ada kondisi-kondisi tertentu tidak mengangkat tangan. Ketika sujud dianjurkan perbanyak doa. Tidak ada sujud orang mengangkat kedua tangannya. Ketika sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa amma sujud fa aktsiru fihi ad-du'a fa qaminun ayustajaba lakum. Adapun sujud, perbanyak doa, sepantasnya dikabulkan permohonan kalian. Demikian pula ketika sebelum salam. Ketika kita tasyahud sebelum salam. Setelah berlindung diri dari empat hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, min syarri fitnatil masiihid dajjal. Lalu Nabi mengatakan, "Tsumma liyatakhayyar min al-mas'alati ma syaa." Lalu dia memohon, memilih doa apa saja yang ingin dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anjuran memperbanyak doa sebelum salam. Tapi gimana berdoanya? Tetap seperti ini. Bukan mengangkat kedua tangan sebelum salam. Ketika khatib sedang berkhutbah, tidak dianjurkan khatib berkhutbah ketika dia berdoa mengangkat kedua tangan. Yang ada adalah mengangkat telunjuk. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Dan tidak ada anjuran mengangkat kedua tangan kecuali ketika seorang khatib berdoa meminta hujan atau meminta dihentikannya hujan. Ya, meminta hujan atau minta dihentikannya hujan, mengangkat kedua tangan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya apabila ada tempat-tempat khusus doa-doa yang dianjurkan dibaca di waktu-waktu tertentu dan tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan, maka asal hukumnya tidak mengangkat kedua tangan. Seperti misalnya sesudah berwudu atau zikir masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, tidak diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kamar mandi mengangkat kedua tangan, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khubuth, terus masuk, tidak. Jadi langsung masuk aja, berzikir langsung masuk. Demikian pula sesudah azan, tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca doa sesudah azan dengan mengangkat kedua tangan. Ya, jadi tempat-tempat yang sudah disebutkan doa-doa khusus lalu tidak diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan, maka kita tidak mengangkat kedua tangan. Namun doa-doa yang sifatnya umum, doa-doa umum, tempat apa, waktu-waktu umum dan tidak ada pengkhususan, maka dianjurkan mengangkat kedua tangan. Dalam hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu an, "Inna Allah hayyun karimun." Yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ay yaruddahuma sifra. Allah Subhanahu wa taala Maha pemalu, Maha mulia. Allah malu dari hambanya apabila hambanya mengangkat kedua tangannya lalu mengembalikannya dalam keadaan kosong tanpa dikabulkan. Ya, ini kaitannya dengan waktu-waktu yang sifatnya umum, kita ingin berdoa bukan di waktu khusus. Ya, misalnya sedang perjalanan mau berdoa, dianjurkan mengangkat kedua tangan. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana hukumnya orang yang ta'aruf, akan tapi ta'arufnya dengan seorang akhwat sehingga dalam ta'arufnya ia menganggap bahwa ta'aruf seperti ini diperbolehkan, sehingga sang lelaki sering datang ke rumah seorang wanita itu karena ia menganggap itu bukan berpacaran, itu ta'arufan. Nah, dianggap itu ta'arufan. Terserah mau dikasih nama apa saja. Ya. Kalau melanggar syariat, maka itu melanggar syariat. Ya. Zina mau dikasih nama kasih sayang. Hari Valentine, kalau zina ya zina. Nah. Riba, walaupun dikasih nama bunga, tetap saja sampah. Ya. Jadi kalau bunga bank itu sebaiknya dinamakan sampah bank. Ya, terlalu bagus namanya kok kasih nama bunga. Nah, bahasa Arabnya mereka sebut faidah. Faidah, riba. Faidah apa yang bisa dihasilkan dari riba? Nah, kata Nabi alaihissalam, la ya'tiyanna min akhir ummati qawmun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Akan muncul di akhir umat ini kaum, mereka menghalalkan zina, menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan khamr, dan menghalalkan musik. Dalam riwayat yang lain, waysamuna bighairi ismih, dan mereka memberi nama bukan nama sebenarnya. Jadi nama itu dijadikan sebagai alat untuk menghiasi sesuatu. Matanya memandang terus kepadanya. Meskipun ada mahramnya di situ. Meskipun ada ibunya. Meskipun ada ayahnya. Haram, haram. Tidak diperbolehkan. Ya, selama belum halal. Jadi, mau dinamakan ta'aruf atau yang lainnya. Apabila terjadi pelanggaran syariat, tidak diperbolehkan. Ustaz, bagaimana nasihatnya istri mau ditaaddud tapi dia yang mau carikan yang sejalan dengannya dan mau yang dekat dengan kampungnya? Barakallahu fikum. Ini yang mau taaddud istri apa suami? Kalau yang mau taaddud itu suami, serahkan kepada suami. Ya, karena ini hak mutlak suami, bukan istri. Enggak mengapa kasih masukan, ya. Bagi istri yang beri masukan, ada fulana di sana, masya Allah, akhlaknya baik, ya, umurnya 45 tahun, misalnya. Kalau mau, ya terserah suaminya. Suaminya mau apa enggak? Kalau suaminya mau, ya tidak mengapa. Kalau suaminya menolak juga, istri enggak usah uring-uringan gitu. Nah. Jadi ini hak mutlak bagi seorang suami. Para wanita, para akhwat belajar menjadi seorang muslimah. Seorang mukminah yang tunduk kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup ini adalah kehidupan dunia. Setiap dari apa yang kita amalkan semuanya dihisab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan terpesona dengan manisnya kehidupan dunia. Yang membuat seorang terlena, menyebabkan dia lalai dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan terlena dengan ucapan-ucapan orang-orang yang lemah imannya. Atau bahkan tidak memiliki iman sama sekali. Dari mereka-mereka yang selalu menggambarkan cinta itu sehidup semati. Hanya kamu dan seterusnya. Akhirnya menyebabkan yakni seorang terlena dengan ucapan-ucapan yang manis dan menipu tersebut. Lalu kemudian lalai dari beribadah kepada Allah. Lalai dari menegakkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pernah mendengar dengan surah Al-Baqarah dibacakan dengan niat mengusir setan. Maka setan akan lari terbirit-birit selama 3 hari. Apakah hadis ini sahih? Saya enggak tahu ya. Baru dengar juga ini. Apakah dosa bagi kami jika tetangga kami mutar musik dengan suara power yang sangat keras sedangkan kami tidak memiliki kemampuan untuk menegurnya supaya menghentikan atau mengecilkan bunyi musik? Dan bagaimana solusi untuk menghadapi orang seperti ini? Ya, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Jika mampu menarik hatinya, dengan cara berbuat baik. Kalau dia tetangga kita, berikan apa yang kita bisa untuk menarik hatinya. Ya, misalnya mungkin sedang ada pembagian hewan kurban, berikan. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala membukakan pintu hatinya. Semoga Allah Azza wa Jalla membukakan pintu hatinya. Apalagi dia seorang tetangga yang tidak sepantasnya menyakiti tetangganya. Nah, namun hal-hal yang seperti ini jangan kita membalas dengan sikap-sikap yang tidak sepantasnya, dengan sikap yang keras. Ya, kalau ingin berusaha untuk memperbaiki, maka sampaikan dengan cara hikmah jika ada kesempatan. Atau kalau memang dia sudah mengetahui namun dia tetap ngeyel, ya doakan keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kaum muslimin dari kejahatannya. Allahul musta'an. Bagaimana hukum merayakan semisal walimah namun acaranya adalah acara khitanan? Maksudnya apa ini? Atau bangun rumah? Maksudnya walimah, walimah khitan mungkin maksudnya. Hah? Iya, berarti walimah, walimah khitan, walimah sunatan. Apa hukumnya? Disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala bahwa para ulama salaf tidak melakukan. Para ulama salaf tidak melakukan, meskipun ada di antara ulama yang membolehkan hal tersebut. Ya, karena menganggap bahwa walimah khitan itu kaitannya dengan masalah adat. Sebagian menganggap bahwa itu masalah adat. Yang jelas dari para ulama salaf tidak diketahui ada yang membuat walimah khitan tersebut atau semacam bangun rumah. Kalau itu sifatnya sekedar undangan makan, syukuran ya, karena mungkin dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala ingin mengundang orang makan, maka ini tidak mengapa. Ya, yang demikian tidak mengapa selama tidak dijadikan sebagai rutinitas atau dianggap ada keyakinan tertentu. Sekedar untuk memanggil orang, mengajak mereka makan, merasakan sebagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menyikapi istri yang ketika dinasihati dia mengatakan kamu juga banyak kesalahan, tidak usah sok penasihat begitu pun. Sebaliknya suami mengatakan seperti itu. Ya sudah, kalau begitu kita sama-sama memperbaiki diri. Kalau sama-sama punya banyak kesalahan, mari kita sama-sama memperbaiki diri dari kesalahan-kesalahan tersebut. Nah sekarang saya salahnya apa gitu kan. Nah, kamu juga salahnya kalau memang ada demikian dan demikian. Sampaikan. Ya. Kalau tujuannya adalah kebaikan untuk memperbaiki diri, ini tidak ada masalah. Ya. Nah, ketika suami menasihati, bukan berarti suami itu tidak ada salahnya. Banyak salahnya. Demikian pula sebaliknya. Yang wajib adalah saling memperbaiki diri, saling menasihati antara satu dengan yang lainnya. Jadi, jangan hanya yang difikir itu enaknya. Tanggung jawabnya itu besar sekali. Tanggung jawabnya besar sekali. Yang dipikul oleh seorang lelaki, seorang suami. Ya. Nah, oleh karena itu, banyak sekali kejadian mereka yang berpoligami tidak mengetahui tujuan dari poligami tersebut. Akhirnya, berakhir dengan kegagalan. Tidak tercapai apa yang diinginkan dari poligami tersebut. Kadang-kadang ada yang dipoligami lalu diterlantarkan. Ya, tidak diberikan nafkah, tidak diperhatikan. Sekedar pelampiasan syahwat. Tidak benar yang demikian. Ya, oleh karena itu, ma'asyarul rahimakumullah, tinjau syariat poligami itu dari tinjauan syariat. Jangan dari tinjauan hawa nafsu. Ya. Jangan meninjau sesuatu dari hawa nafsu. Fikirkan dan pertimbangkan. Nah, betul itu adalah suatu amalan yang disyariatkan. Namun perhatikan, mampu enggak kamu berbuat adil? Kemudian, mampu enggak kamu memberikan nafkah? Sehingga mereka tidak terlantar. Apabila dia mampu melakukan hal tersebut, silakan dia berpoligami. Bagaimana dengan wanita yang melarang keras suaminya untuk poligami? Kata wanita tersebut, masih banyak sunnah-sunnah yang lain. Iya, masih banyak kita berusaha, termasuk ini. Ini juga sunnah yang besar keutamaannya. Nah, jadi biarkanlah suami anti untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah benar ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga diturunkan ke bumi di negeri Palestina? Saya tidak tahu. Apa hukum azan tanpa wudu? Boleh. Namun afdalnya berwudu. Apakah usaha mencetak foto, ijazah, paspor, dan KTP termasuk kategori membuat gambar yang diharamkan? Ini hal-hal yang sifatnya dibutuhkan, ya. Paspor, KTP, atau orang yang dicurigai melakukan kejahatan, dibuat gambarnya dan disebarkan. Ini hal-hal yang sifatnya hajatun masah, kebutuhan yang mendesak, sehingga para ulama membolehkan. Sehingga para ulama membolehkan karena sifatnya kebutuhan manusia yang sulit untuk ditinggalkan. Bagaimana hukumnya Ustaz, seorang suami disuruh bersumpah demi Allah agar tidak berpoligami? Na'udzubillah. Jika seorang suami mau poligami, maka seorang istri lebih dicerai. Nah, berarti dia tidak ridha dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ada seorang ikhwan yang bilang kalau mau poligami harus kuat. Kalau bermodal semangat saja cuma bikin fitnah. Betul? Nah, harus kuat tekadnya dan harus kuat jiwanya, karena ini benar-benar seseorang akan menghadapi cobaan. Jadi sekali lagi, bukan masalah pelampiasan syahwat, namun seorang berpoligami melakukan salah satu bagian dari ibadah, dan ibadah itu disyaratkan ikhlas mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah pernyataan ini termasuk mengkritik sunnah poligami? Tidak, ini nasihat yang bagus. Karena banyak kejadian terjadi kegagalan dalam poligami karena mereka kurang pertimbangan. Menyebabkan mereka tidak mampu berbuat adil, menyebabkan mereka tidak mampu untuk memberikan nafkah. Apakah harus kuat syarat poligami? Kuat sama dengan kuat ekonominya. Itu tadi ya, kalau dia mampu memberi nafkah, tidak mesti harus kuat seorang punya rumah besar dan seterusnya, tidak. Ya, wa ankihul ayama minkum wassalihin min ima min ibadikum wa imaikum in na'am ay yakunu fuqara yughnihimullah min fadlihi. Apabila mereka fakir, mereka miskin, Allah Subhanahu wa taala akan memberi kecukupan. Namun tentunya harus ada usaha. Harus ada usaha dari pihak suami, bukan hanya dengan alasan bertawakal kepada Allah lalu kemudian tidak ada usaha. Ada sebagian ya, sampai kepada saya ada seorang menikah yang kedua, lalu kemudian dia tidak memperhatikan, dia tinggalkan begitu saja, tidak memberikan nafkah. Subhanallah ya, dia sendiri hidupnya terlunta-lunta. Nah, pinjam sana pinjam sini, utang sana utang sini. Kemudian belum selesai masalah, nikah lagi. La haula wala quwata illa billah. Ya. Ini bukan mengatasi masalah. Nah, kalau yang kedua saya dia tidak mampu memberi nafkah, maka berarti menunjukkan dia tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Tidak mampu berbuat adil, tidak mampu memberikan nafkah, dan ini merupakan kewajiban seorang suami terhadap istri-istrinya. Baik, saya kira sampai di sini ya kawan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat kepada kita, beri tambahan ilmu. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa mengarahkan diri kita, keluarga kita kepada taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan hidayah, dan melindungi keluarga kita dari segala hal yang menyebabkan mereka terjatuh ke dalam jeratan syaitan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.